bukan berarti kalah. Mengalah karena sadar. Untuk apa ribut yang tiada guna? Mengalah karena dewasa. Bagaimana menyikapi perbedaan yang ada? Mengalah itu tanda-tanda orang yang dewasa dalam pikirannya. Mengalah untuk menang? Bagaimana mungkin? Tapi justru disitulah kekuatannya. Kekuatan kemenangan. Karena mengalah, tak ada yang pernah bisa mengambilnya. Mengalah untuk menang bukan kondisi terpaksa, di mana Anda sudah berhitung tak bisa memenangkan pertempuran. Anda kalah, lalu berdalih seakan mengalah. Anda tak punya kebenaran, takut terbongkar sepenuhnya. Lalu Anda mundur dan berkata, mengalah. Sejatinya melarikan diri, menyembunyikannya karena tak mampu mempertanggungjawabkan tindakan yang benar. Mengalah untuk menang, Anda benar. Anda kuat, Anda mampu, Anda bisa menang. Tapi tahu kalau diteruskan tak ada gunanya, karena lawan Anda orang bebal yang tak bisa diajak bicara. Karena lawan Anda belum dewasa, kanak-kanak sifatnya. Karena Anda tahu betul, membuang keringat tak berguna. Untuk apa? Karena itu, diam dan mengalah adalah sikap yang luar biasa. Mengalah untuk menang, semua orang akan melihatnya dan mengetahuinya. Anda tak perlu menjelaskannya. Karena mengalah untuk menang adalah fakta yang tak bisa dibantah. Di sanalah damai yang sesungguhnya. Tak meneruskan, menghambur tenaga, membereskan persoalan, tapi mengalah. Damai di hati, jadi milik diri. Semoga kita punya semangat yang sama. Bersama saya, Bigman Sirait.